Kita lanjutkan di bab yang baru. Qala al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bardizbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab al-istidhan fi hawani as-suqi, bab tentang minta izin ketika masuk ke tempat atau toko berjualan seseorang. Qala an Mujahid rahimahullahu ta'ala, dari Mujahid seorang imam dari kalangan tabi'in rahimahullah, qala kana ibn Umar dahulu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma la yasta'dhinu 'ala buyuti as-suq, beliau tidak minta izin di rumah yang ada di pasar. Yakni dalam artian tempat yang biasa dituju banyak manusia. Sering setiap insan bisa masuk, bisa keluar, menjual atau membeli di tempat tersebut. Ya. Sehingga sudah ma'ruf sesama umat manusia untuk tidak perlu minta izin. Ya. Kecuali terkait dengan apa? Mengucapkan salam ketika berjumpa dengan orang atau penjual yang muslimin tentunya. Adapun setelah itu kalau dia mau masuk ke ujung toko di sana, ujung toko di sini, atau seperti tokonya ada beberapa ruangan, mau masuk ke toko sebelah sana, mau masuk toko sebelah sini, itu sudah tidak minta izin lagi, tidak mengapa. Ya. Fani filina azinullayakum. Demikian juga dalam atar yang kedua. Wa'an Atta bin Nabi Rabah rahimahullah. Dari Atta bin Nabi Rabah yang Allah semoga merahmatinya. Atau juga seorang tabi'in. Qal kana ibn Umar yasta'zin fi dhullatil bazzaz. Adalah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, itu meminta izin ketika beliau memasuki toko-toko pakaian. Ya. Allah alam iswab disebutkan di sini al-bazzaz, yaitu tempat barang-barang pakaian, pakaian luar, pakaian dalam, dan sejenisnya. Ternyata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu meminta izin kalau mau masuk toko-toko seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab, untuk asar yang pertama dari Mujahid rahimahullah, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu kalau toko secara umum tempat jual beli zaman kita kayak sekarang swalayan dan seterusnya, mau masuk lantai satu, lantai dua, ruangan yang ini, ruangan yang itu memang sudah ma'ruf, gak perlu minta izin. Hanya saja ada isyarat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah terkait dengan toko-toko pakaian dan seterusnya. Ya. Apa hikmahnya? Wallah alam bisawab. Ya, beliau kalau sudah masuk situ harus minta, atau beliau biasanya meminta izin. Ya. Khawatirnya menurut sebagian ya para ulama, khawatirnya yang namanya baju, pakaian, atribut yang lainnya, kaos kaki dan seterusnya, biasanya di sana penjaganya ada yang wanita. Ya. Ini di zaman para salaf ya ikhwah, mereka sangat berhati-hati. Berbeda kalau yang dijual itu adalah makanan pokok, yang dijual adalah makanan yang lainnya, misalkan barang-barang yang lainnya. Tapi kalau pakaian, khawatirnya di situ ada kaum wanita yang lagi terbuka auratnya. Ya, yang lagi tidak berhijab. Sehingga Ibn Umar dalam keadaan apa? Meminta izin. Ya. Fanifidina azinullahikum, ini yang disebutkan. Ya, adapun di toko-toko sekarang kita dapati, masya Allah ya, mau toko pakaian, toko makanan, toko bahan makanan, toko macam-macam, hatta toko bangunan yang jaga siapa? Perempuan. Masya Allah. Ya, toko material yang jaga? Ya, perempuan, ciknya. Ya, atau yang lainnya. Ya, subhanallah, ini fitnah yang luar biasa di zaman kita. Wailah di zaman dulu, kaum muslimah, kaum wanita itu begitu terhormat, begitu terjaga kehormatan mereka. Ya. Tidak apa? Disuruh untuk menjaga tempat-tempat jualannya. Ya, kecuali kalau yang mau membeli kaum wanita, ya baru dilayani oleh istrinya. Ya, kalau yang membeli laki-laki, ya yang suaminya yang layani, seterusnya. Baik. Ya, jadi kembali ke sini, yang jelas ini min ajlin nazar. Kenapa kita harus minta izin? Min ajlin nazar. Dan ini juga berlaku umum ya ikhwah. Di mana saja kita mau memasuki satu ruangan yang dikhawatirkan di sana ada kaum wanita, hendaknya kita minta izin terlebih dulu. Ya. Kita misalkan mau lewat ke belakang rumah yang qadarullah belakang rumahnya ini mungkin ya, khawatir ada istrinya yang kadang jemur baju, atau kadang ada istrinya lagi ya, ada keperluan di luar sebentar. Maka hendaknya kita minta izin. Ya, karena kadang pada sebagian pagar, misalkan sebagian rumah, di belakang rumah seseorang kadang pagarnya gak sempurna, hijabnya gak sempurna. Ya, hendaknya minta izin. Ya, innama ju'ala listi'dan min ajlin nazar. Ya, sesungguhnya disyariatkan minta izin karena pandangan mata. Ya, demikian juga zaman sekarang misalkan ya ikhwah, atau ya dari sejak zaman dulu juga sepertinya. Ya, ketika sebagian saudara-saudara kita sudah memiliki pagar keliling. Ya, sudah ada halaman, kadang istri mereka, putri-putri mereka kadang duduk-duduk bersantai-santai di luar atau lagi menjemur pakaian di luar, tapi dalam area pagar. Ya, kalau kita mau naik ke atas, hendaknya kita minta izin dulu. Ya, kalau kita dulu di Pondok Yaman, kalau mau bangun kamar kita di atas, ya, kamar kita di atas, kalau di sana ada yang berkeluarga, nggak boleh dia apa? Tidak boleh pakai jendela di situ, harus tutup rapat. Ya, nggak boleh ada jendela, harus tutup rapat. Subhanallah, kalau mau naik misalkan lagi musim hujan bocor, maka harus izin dulu. Harus izin sama tetangga yang sebelah. Memberitahu. mungkin hari ini saya sampai jam sekian mau memperbaiki atap kami, kami mau naik ke atas ya untuk minta izin sama antum sekeluarga. Ya, paham insyaallah. Atau kadang cuma dengan istilah saja, berteriak, tarik, tarik, tarik, begitu ya. Apa istilah tarik? Jalan. Artinya kalau ada istilah tarik, tetangga kita bilang tarik, tarik, oh berarti dia mau naik ke atas. Ya. Tetangga sebelah, perempuan-perempuannya udah paham, oh jangan dulu, keluar di halaman. Ya, masya Allah, ya ikhwah. Inilah yang dibimbing oleh para salafun salaf radhiyallahu anhum ajma'in untuk kita menjaga pandangan-pandangan kita ya, dan juga menghormati tetangga kita, menghormati orang-orang yang ada di sekeliling kita ya, dari kalangan kaum muslimah, hatta di pasar, hatta di toko dan seterusnya. Ya, kalau kita mau belanja di satu toko, suatu warung, yang tahu itu penjaganya berhijab. Kan sekarang sudah banyak ya kaum muslimah yang berhijab di toko. Kita harus jaga diri. Ya, harus memperhatikan masalah yang satu ini. Ya, kenapa ya ikhwan? Harus menghormati mereka. Ya, nasallallahu afiyah. Kemudian kita baca bab setelahnya. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim rahimahullahu taala, bab idza kataba dhimmi fasallama yuraddu alayhi. Bab apabila ada seorang kafir dhimmi yang menulis surat. Ya. Nulis apa? Surat. Fasallama, lalu dia mengucapkan salam. Yuruddu alaihi, maka boleh untuk dibalas salamnya atau boleh dijawab salamnya. Ya, fataliman rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara hukum yang ingin diterangkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, tentang apa? Menjawab salamnya seorang kafir yang lagi nulis surat sama kita. Kalau zaman sekarang apa? Pesan WA. Ya, atau kadang mungkin mereka sebagian pakai medsos yang lainnya. Tiba-tiba kirim ucapan salam, assalamualaikum. Pakai huruf Arab lagi. Ya, kan sekarang gampang, tinggal copy paste itu bisa. Ya. Gimana gitu? Kalau ada orang kafir mengucapkan salam sama kita lewat tulisan. Ya, masya Allah. Ini diantara dalamnya pemahaman Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya, beliau membawakan dalil An Abi Utsman An-Nahdi rahimahullah. Dari Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, beliau mengatakan kataba Abu Musa ila Ruhban. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu pernah menulis surat kepada seorang Ruhban, rahib. Rahib ini ahli ibadah dari kalangan Yahudi. Menulis surat dari ahli kepada seorang rahib Yahudi atau rahib Nasrani, ahli kitab. Ya. Kemudian apa? Fasallama alaihi atau yusallimu alaihi fi kitabih. Beliau menulis salam dalam surat balasannya. Abu Musa sahabat yang mulia, ulama dari kalangan sahabat. Ya, karena Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau seorang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke negeri Yaman. Ya, dari Madinah berangkat ke negeri Yaman untuk berdakwah. Ya, waktu itu bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau berdua berdakwah ke sana dan di negeri Yaman itu banyak orang-orang Yahudi. Ya. Hatta sampai sekarang ya, Eva, masih ada segelintir orang Yahudi di negeri Yaman. Yahudi. Ya. Keturunan Arab tapi Yahudi. Ya, keturunan Yahudi tapi dia bangsa Arab. Barakallahu fiikum. Lah, di negeri Yaman dulu mayoritasnya adalah orang-orang Yahudi, ahli kitab. Sebagiannya Nasrani. Dan Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu itu berdakwah. Ya. Berdakwah lewat tulisan salah satunya. Ya, berdakwah lewat tulisan. Ya. Fanifidin rahimani wa rahmatumullah. Dari sini menunjukkan bahwasannya para salaf dari zaman dulu berdakwah melalui media tulisan juga. Selain menyampaikan dengan lisan, tapi juga dengan tulisan juga. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW sebelum ini. Beliau juga menulis risalah kepada raja-raja, kepada pemimpin-pemimpin kabilah di setiap Jaziratul Arab. Ya. Aslim taslam. Ya, masuk Islam. Hendaknya engkau masuk Islam, niscaya engkau akan selamat. Ya. Atau beliau menyampaikan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah, saya kalian akan beruntung. Ya, demikian juga Abu Musa alaihi radhiyallahu taala. Nis. Risalah. Ya, berdakwah. Ya, tidak mengapa juga kita zaman sekarang Masya Allah pakai nomor HP kirim pesan WA. Ya. Untuk apa? Berdakwah kepada mereka. Gambarkan keindahan Islam, gambarkan akan kemuliaan Islam, gambarkan akan ketauhidan Allah Azza wa Jalla. Ya, terangkan dengan baik. Kalau seandainya mereka, apalagi kalau seandainya mereka bertanya, ya, terangkan dengan baik apa hakikat daripada ketuhanan Allah Rabbul Alamin. Keesaan Allah Azza wa Jalla yang harus kita ya ibadahi, satu-satunya harus kita sembah. Ya, kemudian diterangkan tentang batilnya akidah-akidah yang tidak mau mengesakan Allah, yang mau menyembah para nabi, menyembah para rasul dan seterusnya. Kembali ke sini ya ikhwah, Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika menulis surat kepada mereka, seorang pendeta atau seorang ahli ibadah rahib, ya, ternyata sempat mengucapkan salam di dalamnya. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada Abu Musa. Ya, atusallimu alaihi wa huwa kafir? Apakah Anda mengucapkan salam sama orang tadi padahal orang tadi itu orang yang kafir? Ya. Qal, kata Abu Musa radhiyallahu anhu, innahu kataba ilayya fa sallama alayya faradattu alayhi. Sesungguhnya dia itu mengirim surat terlebih dulu sama saya. Ya. Dia sempat mengirim surat, kemudian dia mengucapkan salam dalam suratnya. Setelah itu saya membalas suratnya dia dan saya menyampaikan salam kepada dia. Ya. Fanihidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di dalam asar, ya, ini asar dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya, bahwasanya beliau membalas salam dalam tulisan, menjawab salam seorang kafir zimmi. Ya, disebutkan dalam bab ini kafir zimmi. Apa kafir zimmi? Kafir yang tinggal di negeri muslimin yang dia tidak memerangi kaum muslimin. Patuh tunduk dengan penguasa negeri muslim. Namanya kafir zimmi. Ya. Orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, yang tunduk patuh hidup berdampingan ya dengan kaum muslimin. Ini namanya kafir dini. Ya, di sana ada kafir muahad. Apa kafir? Musta'man. Ya. Kemudian satunya lagi kafir harbi. Jadi kafir ada empat ya. Harus kita memahami kafir itu ada empat. Yang pertama kafir zimmi. Ya, kafir zimmi, kafir yang dia patuh dan tunduk dengan pemerintah negeri muslimin dan dia tidak memerangi kaum muslim, hidup rukun damai dengan kaum muslim. Yang kedua kafir musta'man, kafir yang minta jaminan keamanan. Kafir musta'man, kafir yang minta jaminan keamanan. Ya, seperti ada orang kafir dari luar negeri datang ke Indonesia, masuk melalui keimigrasian, kemudian minta visa izin masuk ke Indonesia. Ya, setelah itu pemerintah negeri kita memberikan jaminan. Ini orang diberi jaminan keamanan. Ya, maka yang kayak gini udah masuk ke Indonesia namanya kafir musta'man. Kafir apa? Musta'man. Kemudian yang ketiga kafir mu'ahad. Kafir apa? Mu'ahad, yaitu seorang kafir yang ada perjanjian damai dengan pemerintah negeri muslimin untuk menjaga hubungan. Ada perjanjian damai, tidak saling menyerang. Ya, seperti orang kafir yang ada di Singapura, orang yang kafir ada di Malaysia, ada di mana negeri kafir yang lainnya? Di Singapura, di Australia, di Amerika, ya, orang kafir di negerinya masing-masing ada perjanjian damai. Namanya kafir mu'ahid. Yang kafir yang keempat adalah kafir harbi. Kafir yang memerangi kaum muslimin. Memusuhi kaum muslimin. Mengusir kaum muslimin. Ya. Kalau kafir yang harbi ini, maka hukumnya ya, mereka itu harus diperangi. Ya, enggak boleh kita memberikan barakallahu fikum ya, rasa apa namanya keamanan atau memberikan ya bantuan atau berhubungan baik dengan mereka, berbuat baik kepada mereka. Jangan. Tapi kalau yang ketiga, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dhimmi, mu'ahad, musta'man, selama tidak memerangi kaum muslimin, maka enggak mengapa. Ya Allah Azza wa Jalla menyatakan, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang kepada kalian ya terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama. Ya, antabarruhum, untuk kalian berbuat baik sama mereka. Wa tuqsitu ilaihim, engkau berbuat adil sama mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya, dalam surat Al-Mumtahanah banyak disebutkan situ. Tentang hukum-hukum berkaitan orang kafir. Jadi tidak mengapa engkau berbuat baik, engkau membantu mereka, engkau menyampaikan ya, apa namanya? kebaikan buat mereka, memberikan hadiah kepada mereka, membantu mereka yang mereka butuhkan. Ya. Tetangga kita, Anasrani, dia membutuhkan bantuan, anaknya sakit, butuh bawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Ya, ini ajaran yang diajurkan. Tetangga kita sakit, orang Nasrani, enggak apa-apa untuk dijenguk. Ya. Sebagai hak tetangga. Oh, tetangga kita misalkan ya rumahnya hampir roboh. Ya, karena ada musibah ini dan itu, enggak apa-apa kita bantu. Kenapa? Karena dia seorang tetangga ya dan kafir zimmi yang tidak memerangi kita. Tidak mengapa untuk dibantu. Anta barruhum, enggak apa-apa kata Allah. Kalian berbuat baik sama mereka, watuk situ ilaihim, dan berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din. Hanya saja yang Allah larang ya, itu adalah apa? Orang-orang kafir yang memerangi kalian karena agama kalian. Ya. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Wa dhaharu ala ikhrajikum, dan juga menampakkan kebencian pengusiran terhadap kalian. Antawallauhum, kalian jangan berloyalitas pada mereka. Ya. Subhanallah, ikhwata liman azinullahikum, jadi harus dibagi. Ya, inilah diantara kesalahan kaum Khawarij yang mana mereka enggak membagi orang-orang kafir. Menurut mereka sekarang ini kafir semuanya sama. Enggak ada zimmi, enggak ada musta'man, enggak ada mu'ahad. Yang penting non-muslim sikat. Ya, subhanallah. Akhirnya terjadilah kekacauan. Ya, ada orang negeri kafir punya perjanjian damai, jangan saling ya, menyerang, jangan saling menyerang, tiba-tiba ketika datang ke negeri muslimin, sampai di negeri muslimin, sudah dikasih jaminan keamanan oleh pemerintah negeri Islam, tiba-tiba ada warganya yang menteror, pasang bom dan seterusnya. Subhanallah. Akhirnya orang-orang kafir memahami, wah, Islam agama yang gak bagus, menyelisihi janji, Islam itu agama yang suka dan seterusnya. Akhirnya yang jelek Islam. Padahal Islam tidak demikian. Islam melarang dari yang seperti tadi. Itu cuma oknum. Ya, sehingga kita harus terangkan tentang bahayanya pemikiran Khawarij, ya, kaum teroris yang mereka tidak berjihad dengan ilmu. Ya, mereka tidak berjihad dengan ilmu. Mereka tidak berjihad dengan pemerintah kaum muslimin, berjihad dengan hawa nafsu. Ya, padahal berjihad harus dengan pemerintah negeri Islam. Ya, tapi karena mereka sudah memiliki bid'ah takfiriyah, ya, ya, pemerintahnya sudah dikafirkan, akhirnya ya bid'ahnya merembet kepada bid'ah lainnya. Ya, coba kalau mereka tidak memiliki bid'ah takfiri, ya, mereka tidak mengkafirkan pemerintah negeri muslimin, ya, niscaya mereka tidak akan terjatuh ke dalam bid'ah-bid'ah yang lainnya. Ya, inilah bahaya bid'ah dalam hal akidah. Kembali ke sini ya, Pak. Jadi dulu, ya, yang namanya para sahabat itu membagi kafir dengan berbagai macam jenis, atau Rasulullah SAW sebelum itu juga membagi kafir dengan jenis-jenisnya, dan masing-masing jenis memiliki hukum tersendiri. Kembali ke sini, ternyata Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu menjawab salamnya orang kafir zimmi tadi. Ya, di samping untuk berdakwah juga, kadang sebagian para sahabat ada hajat jual beli, ada hajat yang lainnya. Ya, untuk menjawab salamnya mereka. Hanya saja, bagaimana dengan hadis? Ya, di sana Rasulullah SAW menyebutkan idza, ya, apa namanya? La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Wala nasara bisalam. Jangan kalian mendahului orang Yahudi, orang Nasrani dengan salam. Ya. Jangan kalian mendahului orang Yahudi, orang Nasrani dengan salam. Taib ya. Gimana hukumnya? Jangan kalian mendahului orang Yahudi, orang Nasrani bisalam. Loh kok di sini Abu Musa menulis surat mengucapkan salam kepada mereka? Ya, tapi ternyata yang dimaksud di sini oleh Imam Bukhari adalah Abu Musa tidak mendahului. Tapi Abu Musa cuma membalas suratnya saja. Abu Musa tidak mendahului mengucapkan salam. Memang kalau kita mengucapkan salam terlebih dulu kepada orang-orang kafir, maka dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Tapi kalau sekedar menjawab atau membalas surat mereka, kemudian kita barakallahu fikum menyampaikan jawaban salam kita kepada mereka, maka itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Tayyib, ya, dalam riwayat yang lainnya, ya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan inni raqibun godan ila yahudin. Tayyib. Afan, ya. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu ternyata dalam keadaan apa? Dalam riwayat yang lain menyatakan inni raqibun godan ila yahudin fala tabda'uhum bisalam. Sesungguhnya aku besok akan datang menemui orang-orang Yahudi, tapi ya beliau mengatakan apa? Wala fala tabda'u bisalam. Jangan kalian mendahului salam. Mendahului yang tidak boleh. Ya, tapi kalau menjawab hukumnya boleh. Ya, terus gimana jawabnya? Apakah jawabnya lengkap? Ya, ketika dikasih tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tinggal copy paste mereka toh. Salam. Kemudian baru isi suratnya kepada kita melalui WA. Apakah kita jawab juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Lengkap seperti salamnya mereka sama kita. Ya. Apakah dijawab lengkap? Para ulama khilaf, silang pendapat. Ya, para ulama apa? Berselisih pendapat. Ya. Nanti akan dibahas ya dalam bab sesudahnya. Ada yang mengatakan dijawab assalam ketika mereka mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang menjawab waalaikum titik. Waalaikum titik. Ada yang mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lengkap. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah beri syarat tentang bolehnya menjawab. Ya, sekarang kita baca bab sesudahnya sambil kita bahas. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bab la yabda'u ahlul kitab bisalam. Bab jangan mendahului ahlul zimmah, orang kafir zimmi dengan salam. Ya, jadi tidak boleh mendahului. Ya. Beliau bawakan hadis dari Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam inni raqibun godan ila yahudin fala tabda'uhum bisalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan mendatangi kaum Yahudi besok. Ya. Maka jangan kalian mendahului mereka dengan salam. Fa idza sallamu alaikum faqulu wa alaikum. Kalau mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka jawab wa alaikum. Jadi ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis ini. Jangan kalian mendahului Yahudi, Nasrani dengan salam. Kalau mereka mengucapkan salam, maka jawablah dengan wa'alaikum. Jawab dengan apa? Wa'alaikum saja. Ya. Di antara alasannya, karena orang Yahudi, orang Nasrani, itu bukan ahli keselamatan. Sementara salam itu adalah doa keselamatan. Ya, orang Yahudi bukan orang yang berhak untuk didoakan keselamatan. Ya. Mereka orang-orang kafir dengan kekafirannya akan kekal selama-lamanya di neraka. Sehingga enggak pantas untuk didoakan keselamatannya. Tayib ya. Sehingga ini alasannya. Kata ya para ulama tentang haramnya mendoakan salam kepada mereka. Mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Lebih-lebih yang namanya assalam itu adalah nama Allah Azza wa Jalla. Ya, nama Allah kalau mau di ya sampaikan sebagai doa keselamatan buat mereka, maka mereka tidak berhak. Ya. Baik. Hanya saja ikhwatal iman azza wa yakum. Ya. Kalau kita misalkan apa namanya? Mau mengucapkan terlebih dahulu kepada orang-orang non muslim, orang-orang kafir, ya, ada yang membolehkan dengan mengucapkan wassalamu ala manittaba'al huda. Ya. Dan keselamatan bagi orang-orang yang mau mengikuti petunjuk. Bukan buat kalian. Ya, kalau kalian mau mengikuti petunjuk, maka kalian akan selamat begitu ya. Kalau kalian mau mengikuti petunjuk, maka kalian akan selamat. Baik. Kemudian ikhwat aliman azanallahu yakum. Nah, pembahasan sekarang ya. Kita baca pada hadis yang kedua dulu tadi. Ya. Beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitum ahlal kitab," dalam riwayat yang lainnya, "al musyrikin," jika kalian berjumpa ahli kitab atau orang-orang musyrikin, "la tabda'uhum bisalam," jangan kalian mendahului kalian dengan salam. Ya, "wattaruhum ila adyaqi tariqi," dan paksa mereka untuk mendapatkan jalan yang sempit. Ya, di sini ada tambahan apa? Paksa mereka untuk ke jalan yang sempit. Jangan sampaikan salam pada mereka kalau ketemu di jalan, maka mereka disuruh di jalan yang sempit. Cuma ikhwah, ini di saat kaum muslimin memang memiliki kejayaan. Ya. Kaum muslimin betul-betul memiliki kejayaan seperti di zaman Nabi dan para sahabat. Ini diterapkan. Ya. Kalau di zaman sekarang barakallahu fikum, kadang kita masih mendapati mudarat. Ya. Kalau qadarullah wa masya'a fa'al, apa yang terjadi dari musibah demokrasi di zaman sekarang yang ingin menyamakan antara muslim dan non-muslim. Ya. Semuanya sama begitu. Sehingga kalau ada kejadian seperti ini kemudian ada penuntutan, ya ada timbul mudarat buat kaum muslimin. Ya, artinya masing-masing melihatlah. Kalau memudaratkan, jangan dijalankan. Kalau tidak memudaratkan, labas untuk dijalankan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian juga dalam hadis yang mulia ini ya ikhwah, Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang kita mendahulukan salam buat mereka. Ya, dilarang untuk mendahulukan salam pada mereka. Lah terus gimana kalau kita menjawab salam mereka? Kita lanjut pada bab setelahnya. Bab qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab man sallama 'ala dhimmi isyaratan. Afwan ya. Pada bab setelahnya ternyata. Anda baca dulu babnya. Yang ini buat besok insya Allah ya. Waktu sudah hampir habis. Bab kaifa rad ala ahli zimmah. Bab bagaimana. Bab setelahnya antum lihat. Bab bagaimana cara menjawab salamnya ahli zimmah. Ya. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, orang kafir ada mengucapkan salam pada kita. Gimana cara menjawabnya? Kalau tadi Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu sudah menjawab salamnya. Cuma jawabnya gimana? Apakah wa'alaikum ataukah dengan yang sempurna seperti yang tadi sudah kita bahas? Ya, beliau bawakan di sini barakallahu fikum dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Innal yahud," sesungguhnya orang Yahudi, "idza sallama 'alaikum ahaduhum," apabila salah satu dari mereka mengucapkan salam sama kalian, "fa innama yaqul assalamu 'alaikum," sesungguhnya mereka mengatakan assalamu alaikum. Dihilangkan lamnya. Harusnya kan assalamu. Gitu ya. Harusnya apa? Assalamu alaikum. Tapi mereka itu kalau ngomong mengucapkan salam sama kalian, kata Rasulullah SAW, itu mengucapkan assalamu alaikum. Yaitu maut buat kalian. Jadi bukan mengucapkan keselamatan buat kalian, tapi maut buat kalian. Assalamu alaikum. Fakulu wa alaika, maka kalau itu jawab oleh kalian, kata Rasulullah SAW. Jawab wa alaikum titik, gitu ya. Kenapa? Buat kalian juga kematian buat kalian. Ya, jawaban seperti yang ya mereka sampaikan. Ya, assalamualaikum. Maka dari sini ya ikhwah barakallahu fikum. Kalau kita tahu orang-orang Yahudi mengucapkan salam dengan lafaz assalamualaikum atau orang non-muslim mengucapkan assalamualaikum, semoga kematian menimpa kalian. Jawab waalaikum titik. Ya, waalaikum titik. Baik. Nah, terus gimana kalau mereka ucapkan lengkap? Bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Ya. Syekh Albani rahimahullahu taala menyebutkan tentang bolehnya. Ya, mengucapkan apa? Waalaikumsalam. Warahmatullah. Ya, waalaikumsalam. Semoga keselamatan juga terlimpah kepada kalian. Kenapa? Karena doanya apa? Salamnya mereka itu tidak seperti salamnya Yahudi yang ada di zaman Rasulullah. Kalau Yahudi yang di zaman Rasulullah, mereka mengatakan apa? Assalamu. Kematian buat kalian. Ya, berarti mafhum mukhalafahnya dipahami dari hadis ini, kalau salamnya assalamualaikum, salamnya lurus-lurus yang seperti salamnya kita, ya dijawab seperti itu pula. Ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kalau salamnya jelas baik, isinya bukan assalamu alaikum. Jadi, kita baca satu hadis lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, raddu salama 'ala man kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan, jawablah salam kepada orang-orang apakah dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dzalika bi anna Allah yaqul, yang demikian karena Allah itu berfirman, fa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsan minha aw rudduha. Apabila kalian diberi salam penghormatan, maka jawab dengan yang lebih baik dari salam penghormatan tersebut atau yang seting, yang sepadan dengan salam yang kau terima. Surat An-Nisa ayat 68. Ya. Hadis ini atau asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tatkala menafsirkan surat An-Nisa ayat 86, bukan 68 apa? Ya, ini yang menjadi barakallahu fikum ya sisi pendalilan wallahu a'lam bishawab Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, ketika jawab atau salamnya jelas, salamnya sempurna. Ya, bahwasanya salamnya sempurna. Ya. Tidak salam yang assalamualaikum, maka jawablah dengan waalaikumsalam. Ya, atau yang lebih sempurna lagi, warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, jawablah salam dari orang-orang apakah Yahudi, Nasrani, Majusi. Majusi ini penyembah api ya. Majusi ini penyembah api. Ya, jawablah salam apakah orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86. Apabila kalian diucapkan salam penghormatan, balas dengan yang lebih baik atau yang sepat. Allah alam bismillah ikhwah, ini kesimpulannya. Ya, jadi enggak apa-apa untuk dibalas semacam itu. Kecuali kalau dia enggak jelas mengucapkan salamnya, maka jangan dijawab kecuali wa'alaikum. Ya, kalau sebagian para ulama mengatakan secara mutlak, jawab saja wa'alaikum. Ya, dengan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, insyaallah kita tutupkan sampai di sini. Bismillah kita lanjutkan di waktu akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wallahu la ilaha illa anta astaghfiruka.